Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-18 dari Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 5 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana pada pembahasan yang telah lalu kita walhamdulillah telah menyelesaikan hadis yang pertama dari kitab Shalah, dari bab yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, babul qiraati fi shalah, bab yang menerangkan kepada kita tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau, yaitu hadis yang pertama, hadis Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam rakaat-rakaatnya. Dan kita telah sebutkan pembahasan secara terperinci dari hadis ini, bahkan pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas bagaimana keadaan seorang yang masbuk yang tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca surah Al-Fatihah, apakah ketika dia ruku mendapati ruku bersama imam, apakah terhitung satu rakaat atau dia harus mengulanginya atau menyempurnakan di akhir salatnya setelah imam mengucapkan assalam. Dan telah kita bahas pembahasan tersebut pada pertemuan yang terakhir. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini bi'idznillahi ta'ala kita akan melanjutkan hadis yang kedua yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, qal, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi fatihatil kitab. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara kebiasaan yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam, yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi fatihatil kitab. Beliau akan membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, yang setelahnya wa surataini, yang setelahnya digandengkan oleh beliau alaihi salatu wassalam dengan dua surah. Yutawwalu atau yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah, yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanjangkan bacaan surah setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan agak sedikit memendekkan, agak sedikit meringkas, yuqassir, surah yang dibaca setelah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama surahnya agak panjang, rakaat kedua surahnya agak pendek. Yusmi'ul ayat ahyanan. Dan di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memperdengarkan ayat demi ayat di dalam salat-salat sirriyah. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab suratain. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam salat asarnya membaca pula Al-Fatihah dan dua surah setelahnya. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah, keadaannya sama, rakaat pertama agak panjang surahnya dan rakaat kedua agak ringkas surahnya. Wa fil raka'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab. Adapun dua rakaat setelahnya, yakni 3 dan 4 dari salat zuhur dan dari salatul asr, maka beliau hanya membaca ummul kitab, hanya membaca Al-Fatihah. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi tsaniyah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan untuk memanjangkan bacaan terkhusus pada rakaat pertama salat as-subhi, kemudian beliau meringkas atau memendekkan bacaan dari rakaat kedua salat subuh tersebut. Ini hadis dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Ikhwati fillah rahimakumullah, dari hadis ini disebutkan beberapa penjelasan global oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, yang mana Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah mengatakan fihi, di dalam riwayat ini, di dalam hadis ini terdapat wujubu qira'atil Fatihati fi kulli raka'atin. Wajibnya seorang membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Wastihbab qira'ati surati ba'daha fil ulayaini. Dan disunnahkan untuk dia membaca dua surah setelah Al-Fatihah, untuk membaca surah pada dua rakaat, pada dua rakaat pertama dan kedua setelah Al-Fatihah, pada dua rakaat yang pertama. Wastihbabu ifraduha fil ukhrayaini. Dan disunnahkan hanya membaca Al-Fatihah, hanya membaca Ummul Kitab, hanya membaca Fatihatul Kitab pada dua rakaat yang terakhir. Awil akhirati in kanat thulatsiyah. Atau rakaat yang terakhir, yakni rakaat yang ketiga apabila salatnya hanya 3 rakaat. Jadi ini hukum secara global ikhwati fillah rahimakumullah, yang insyaallah taala akan datang pembahasannya. Yang pertama yang disampaikan oleh beliau adalah membaca Al-Fatihah wajib di setiap rakaatnya. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah para fuqaha memang terjadi khilaf, terjadi perselisihan. Apakah suratul Fatihah itu dibaca hanya pada rakaat pertama atau hanya pada rakaat pertama dan kedua saja? Ini wake, bukan sesuatu yang hanya dibayang-bayangkan saja. Tidak, fuqaha membahas ini. Apakah surah Al-Fatihah itu hanya pada rakaat pertama diwajibkan, atau hanya pada rakaat pertama dan kedua, atau di setiap rakaat? Dan sudah kita sebutkan qaul a'immah al-fuqaha fi hadhil mas'alah. Telah kita sebutkan pendapat-pendapat para ulama al-fuqaha secara khusus pada permasalahan ini. Maka ucapan al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah di sini menunjukkan kepada kita bahwa memang di sana ada khilaf. Kemudian beliau masuk kepada hukum yang kedua, surah yang dibaca pada dua rakaat pertama, apakah itu salatul zuhur, al-asr, ataukah mungkin al-maghrib, awil isya. Dua rakaat pertama ketika seseorang membaca surah setelah Al-Fatihah, hukumnya mustahab, tidak sampai kepada haddul wujub, tidak sampai kepada tingkatan wajib, tapi mustahab. Begitu pula pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, atau hanya ketiga pada salatul maghrib, hukumnya juga mustahab untuk dia membaca surah Al-Fatihah saja. Artinya apa? Artinya ketika dia pada surah atau pada rakaat yang ketiga dan keempat ingin menggandengkan surah Al-Fatihah dengan yang lainnya, enggak ada masalah, diperbolehkan. Tapi ahsannya, hukum istihbabnya yang disukai adalah hanya membaca Ummul Kitab, hanya membaca Al-Fatihah. Jadi tiga hukum ini disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian yang kedua, hukum mustahab untuk membaca surah pada dua rakaat pertama. Dan yang ketiga, hukum mustahab untuk menyendirikan surah Al-Fatihah. Jadi bukan bacaan Al-Fatihahnya, hati-hati dari poin yang ketiga ini. Hukum yang ketiga ini tidak berlawanan dengan hukum yang pertama. Jangan kita mengambil kesimpulan dini bahwa surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga keempat atau rakaat ketiga pada surat maghrib ini hukumnya mustahab. Bukan. Itu tetap hukumnya wajib seperti faedah pertama yang disampaikan oleh beliau. Tapi mustahabnya di mana? Mustahabnya menyendirikan. Ifrad. Hanya membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya mustahab. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, dari faedah yang disampaikan oleh beliau ini, kita bisa melihat bahwasanya para fuqaha benar-benar sangat memperhatikan pembahasan yang berkaitan dengan qiraatul Fatihah di dalam rakaat-rakaat salat. Karena ini adalah perkara yang besar, berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat seorang musalli. Apakah sholat dia bisa sah, apakah sholat dia tidak sah, itu berkaitan erat dengan surah Al-Fatihah yang dia baca. Karena seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya surah Al-Fatihah adalah ruknun min arkani as-salah, salah satu rukun dari rukun-rukun sholat yang ada. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di pada poin yang kedua, beliau mengatakan istihbabu qiraati surati kamilah fir rak'ah, disunnahkan, hukumnya mustahab untuk kita membaca surah secara sempurna di dalam rakaat-rakaat yang ada. Membaca surah secara kamilah, secara sempurna dalam rakaat-rakaat yang ada. Ini juga faedahnya akan sedikit dirinci oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya alaihi rahmatullah, seperti apa yang telah disebutkan dalam firman Allah Jalla wa'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang memudahkan bagimu dari bacaan Al-Quranul Karim. Tapi secara umum, apabila kita membaca surah setelah Al-Fatihah, maka afdolnya, kalau kita mau membahas yang mana yang lebih utama, yang mana yang al-afdol, maka pembahasannya afdolnya adalah membaca surah kamilah, membaca surah secara sempurna. Artinya bukan petikan-petikan atau potongan-potongan dari ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu hukum asalnya. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, ketika beliau menjelaskan hadis ini secara global, Al-Imam Al-Allamah Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah mengatakan, maudu'ul hadis, inti pembahasan dari hadis Abu Ayyub atau Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ini adalah al-qira'atu fi shalah, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam as-shalah. Al-ma'na al-ijmali, dan makna global dari hadis ini, yukhbiru Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah fi hadzal hadis yukhbiru Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu arda fi hadzal hadis an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Adalah Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu arda mengkhabarkan kepada kita di dalam hadis ini tentang bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Annahu yaqra'u fil ula wa tsaniyah bi fatihatil kitab, adalah yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama dan kedua dengan al-Fatihah wa surah fi kulli rak'atin minha, dan digandengkan dengan satu surah. Perhatikan apa yang disampaikan fikihnya oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, sama seperti faedah yang sempat kita bacakan dari Al-Imam Abdurrahman As-Si'di alaihi rahmatullah. Jadi membaca surah bukan al-ayat, potongan-potongan ayat. Jadi afdolnya memang surah yang dibaca. Pada rakaat pertama dan kedua, setelah membaca Al-Fatihah, maka digandengkan dengan surah. Kalau bahasanya Al-Imam As-Si'di, kamilah, surah yang sempurna dari awal sampai akhir ayatnya, fi kulli rak'atin minha, yang mana itu dibaca pada rakaat pertama dan kedua. Wa fi tsalitsati war rabi'ati bi fatihatil kitab faqat. Adapun rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam hanyalah Al-Fatihah saja. La yaqra' ma'aha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u ma'aha syai'an. Beliau tidak membaca surah yang lainnya setelah Al-Fatihah. Jadi hanya Al-Fatihah, kemudian beliau bertakbir untuk melaksanakan ruku'. Dan memang inilah yang disampaikan dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda. Wa annahu yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsaniyah min ajli ayyul hiqal mutaakhiru. Dan di antara hikmah yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, dipanjangkannya bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang pertama dan agak diringkas dipendekkan pada rakaat yang kedua, min ajli ayyul hiqa al mutaakhiru, agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat pertama. Sehingga rakaat pertama itu sengaja dipanjangkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita enggak membahas orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Luar biasa keutamaannya, sangat besar. Yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja memperpanjang bacaan di rakaat pertama dari salat-salat beliau setelah Al-Fatihah dengan surah yang agak panjang, agar orang-orang yang terlambat bisa mendapatkan rakaat pertama tersebut. Wa annahu yusmi'uhum al-ayah ahyanan ayajharu biha fis sirriyah. Dan di antara keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, adalah terkadang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperdengarkan ayat 1, 2 atau 3 pada salat-salat sirriyah beliau, apakah itu zuhur atau kal asr. Jadi surah yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu satu atau dua potongan ayatnya dijaharkan, ditinggikan suaranya agar makmum itu tahu, oh yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah ini, oh yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah surah ini, untuk memberikan tarbiyah, memberikan ta'lim kepada para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah dalam mensyarah hadis ini, yang ini kita ambil dari karya beliau Ta'sisul Ahkam bi syarhi ahadith umdatil ahkam. Kata Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, fikhul hadithi, fikih dari hadis ini. Awalan, yang pertama, fil hadith dalilun ala wujubi qira'atil fatihati fi kulli rak'atin. Waqad taqaddama bahthun fi dhalika bima fihi al-kifayah. Dalam hadith ini terdapat sebuah dalil bahwa hukum membaca Al-Fatihah di setiap rakaat adalah wajib. Dan telah kita bahas secara rinci pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Dan pada penjelasan-penjelasan tersebut, kata beliau, sudah sangat cukup untuk kita mengambil sebuah dalil, sebuah kesimpulan, sebuah hukum bahwa membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib, apakah itu di rakaat pertama, kedua, ketiga, ataukah yang keempat. Jadi jangan kita sepelekan, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang berkaitan dengan qiraatul Fatihah di dalam salat-salat kita. Tsanian, fikhul hadis yang kedua, fihi dalilun. Di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil. Ala masyru'iyati qiraati suratin ma'a Fatihatil kitab. Di dalam hadis ini terdapat sebuah dalil disyariatkannya untuk kita membaca satu surah setelah Al-Fatihah fi rak'atainil ulayaini, khususnya pada dua rakaat pertama secara umum ya, apakah itu salatul zuhur, al-asr, atau al-maghrib, atau mungkin al-isya. Jadi dua rakaat pertama disyariatkan untuk kita menggandengkan surah Al-Fatihah dengan surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang berkaitan dengan hal ini, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah, sebagaimana dinukilkan oleh beliau, Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, mengatakan dalam permasalahan ini, wa huwa muttafaqun alaihi. Ini ucapan Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id. Wa huwa muttafaqun alaihi. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para fuqaha. Wal amalu bihi muttasilun minal ummah. Dan ini juga satu amalan yang sudah disepakati oleh umat Islam secara umum. Wa innama ikhtalafu fil wujubi wa adamihi. Hanya saja terdapat di sana sedikit khilaf, sedikit perselisihan, apakah itu hukumnya wajib ataukah tidak. Tapi secara umum hukum asalnya sama, disyariatkan untuk membaca surah Al-Fatihah setelah untuk membaca surah setelah surah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Hanya ada khilaf di kalangan para ulama al-fuqaha apakah wajib atau tidak. Artinya kalau seorang dalam sholat duhurnya di rakaat pertama hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa ada surah setelahnya, apakah sah sholatnya ataukah tidak. Nah, ini dibahas oleh para al-fuqaha. InsyaAllah ta'ala akan datang pembahasannya. Maka ini yang disampaikan oleh al-imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah, syibhul ijma', seperti sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama al-fuqaha bahwa ini adalah sesuatu hal yang masyru'iyah, yaitu membaca surah setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama. Kemudian salisan yang ketiga, kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu tatwilur rak'atil ula 'ala tsaniyati hatta yulhiqal mutaakhir. Dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah bahwa dipanjangkannya rakaat yang pertama lebih dari rakaat yang kedua. Ini faedah dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda. Rakaat pertama lebih panjang durasinya, rakaat pertama lebih panjang bacaan suratnya daripada bacaan surah di rakaat yang kedua. Hatta yulhiqa al-mutaakhir, sampai orang-orang yang terlambat itu bisa mendapati rakaat yang sempurna, salat yang sempurna dari rakaat pertama sampai yang keempat misalkan. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Dan di dalam riwayat sahih Imam Muslim alaihi rahmatullah, dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda, qala, beliau mengatakan, laqad kanat salatul dhuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutiluha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam bab al-qira'atu fi dhuhri wal asri, nomor hadis ke-454. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, laqad kanat salatu dhuhri tuqam. Pernah suatu saat di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat zuhur itu ditegakkan. Telah dikumandangkan iqamah dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi imam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam masih ada di tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Maka ketika salat zuhur itu ditegakkan, sudah dimulai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayadhhabu dhahibu ila al-baqi'. Ada salah seorang dari kalangan sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardhahum yang memiliki hajah untuk ditunaikan. Ketika itu masih belum ada hammamat, ketika itu masih belum ada toilet, kamar mandi dan yang seterusnya, maka pergilah salah seorang dari kalangan sahabat ini ke dekat Baqi'. Sakhrah, padang pasir secara umum, yang mana di situ bisa menunaikan hajat. Fayaqdi hajatahu. Maka dia menunaikan hajatnya di padang pasir tersebut. Apakah dia buang air kecil atau yang semisalnya. Kemudian kata Abu Sa'idin al-Khudri, thumma yatawadda. Setelah dia selesaikan hajatnya, maka dia berwudu. Itu miliki jarak, ikhwati fillah yarhamakumullah, bagi antum yang pernah mendapati jarak antara Baqi' dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cukup jauh. Perjalanan itu mungkin bisa 5 menit sendiri jalan kaki. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum adalah adamul ajalah. Mereka bukan orang yang tergesa-gesa. Artinya jangan kita bayangkan bahwa mereka itu lari-lari, bergesa-gesa, cepat-cepat untuk menunaikan hajatnya, berwudu, kemudian sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka berjalan dengan tenang. Tidak bergegas, tidak cepat-cepat, tidak mustajil, tidak terburu-buru. Ini yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warḍahum, karena mereka memiliki sebuah kaidah yang disampaikan langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaitan, bahwa sikap keterburu-buruan, sikap ketergesaan itu adalah dari asyaitan, sehingga mereka tenang. Jadi perjalanan dari masjid menuju Baqi', dia tunaikan hajatnya, setelah itu dia masih berwudu, setelah itu ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi masjid Nabi untuk melaksanakan salat duhur berjamaah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah semua ini dilakukan oleh sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu arda, memasuki saf bersama para sahabat yang lainnya, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam fir rak'atil ula mimma yutiluha, ternyata masih berada pada rakaat pertama, saking panjangnya, saking lamanya rakaat pertama yang ditegakkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Surah yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama salat zuhur. Maka ini ikhwati fillah yarhamakumullah menjadi gambaran bagi kita. Inilah sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar memikirkan maslahat, benar-benar memikirkan keadaan orang-orang yang berada di sekitar beliau. Jadi tujuannya apa yang disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, memanjangkan rakaat pertama lebih daripada rakaat yang kedua, hatta yulhiqal mutaakhiru, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, agar orang-orang yang terlambat itu bisa mendapati salat secara sempurna. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah rabi'an, yang keempat yang bisa kita ambil, yu'khadhu minhu, faedah yang bisa kita ambil adalah annal israra fi mawdi'il jahri wal jahru fi mawdi'il israr la yujabu sujudus sahwi wa la yukhillu bisihhatis shalah. Kata beliau, faedah yang bisa kita ambil pula dari hadis Abi Qatada ini adalah annal israra fi mawdi'il jahri. Kalau seandainya kita al-israr membaca dengan sir sesuatu yang harusnya kita keraskan, membaca dengan sir sesuatu yang harusnya kita keraskan bacaannya, seperti misalkan kita membaca takbiratul ihram, itu kan sudah pernah kita pelajari bahwa membaca takbir, lafaz takbir Allahu Akbar secara khusus dalam takbiratul ihram itu disunnahkan untuk dijaharkan, ditampakkan suaranya, diangkat suaranya Allahu Akbar, walaupun makmum, nah, walaupun dia adalah seorang al-makmum, walaupun tidak terlalu gulu, tidak berlebih-lebihan sampai dia menandingi suara imam, tidak, cukup suara yang bisa dia dengarkan untuk dirinya sendiri. Artinya tidak dilirihkan, tidak. Sunnahnya, ajarannya yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dinampakkan suaranya, bukan dilirihkan, dijahar bukan disirkan. Akan tapi apabila kita ternyata pada satu sholat, dua sholat, satu keadaan, dua keadaan, ternyata melirihkan suara ketika mengerjakan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dilirihkan suaranya, tidak dijaharkan. Atau mungkin keadaan yang kedua, wal jahru fi maudhi'il israr, kita menjaharkan sesuatu yang harusnya dilirihkan bacaannya, tidak perlu dijaharkan. Seperti misalkan kita mengerjakan sholat al-dhuhr atau al-asr mungkin, atau al-isya bisa juga pada rakaat yang ketiga, atau pada rakaat yang keempat, dua rakaat yang terakhir dari sholat-sholat ruba'iyah, atau mungkin rakaat pertama dan kedua dari sholat-sholat sirriyah seperti dhuhr dan asr. Tapi ternyata kita tidak mensirkan suara-suara kita, kita menjaharkan suara-suara kita. Baca surah pada sholat duhur, baca surah pada sholatul asr, tapi ada satu dua potongan ayat yang kita jaharkan. Kalau keadaan seperti ini, jadi tadi yang pertama keadaannya kita mensirkan sesuatu yang harusnya dijaharkan, atau sebaliknya kita menjaharkan sesuatu yang harusnya disirkan di dalam sholat-sholat tersebut. Ini kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, dan ini kesimpulan yang disampaikan oleh para fuqaha sebenarnya. La yujibus sujud sahwi, enggak mengharuskan untuk dia sujud sahwi. Artinya bukan bahagian dari kesalahan-kesalahan salat. Wa la yukhillu bi sihhatis shalah, dan tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya salat orang tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini yang disampaikan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda. Apa kata beliau? Yusmi'ul ayata ahyanan. Ini padahal salat sir, zuhur. Ini adalah padahal salat az-zuhri. Tapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mensirkan, melirihkan. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menjaharkan yang seharusnya dilirihkan. Dijaharkan oleh beliau, yusmi'ul ayata ahyanan, diperdengarkan satu dua ayat oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Bukan bahagian dari as-sahu, bukan bahagian dari kesalahan-kesalahan di dalam salat, bahkan itu tidak sama sekali berpengaruh dengan sah atau tidaknya salat seorang hamba. Bahkan kalau kita mengikuti ini bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk kita bisa sekali-sekali mengangkat, menjaharkan suara kita dari salatul zuhur. Sekali-sekali kita mengangkat suara kita, menjaharkan suara kita dari salatul asr. Dan sekali lagi, kalaupun kita tidak sengaja melakukannya, maka tidak perlu untuk sujud sahwi, dan salat kita tetap dihukumi sebagai salat yang sah. Kemudian khamisan yang kelima yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, yu'khadhu min qawlihi wa fi raq'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, pada dua rakaat yang terakhir Nabi sallam hanya membaca ummul kitab, hanya membaca Al-Fatihah. أن الزيادة على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين لا تشرع. Bahwasanya kita menambahkan surah setelah Al-Fatihah, khususnya pada dua rakaat yang terakhir, لا تشرع, tidak disyariatkan. Ini hukum asalnya. Karena Nabi SAW hanya membaca surah Al-Fatihah saja pada rakaat yang ketiga dan keempat. Sama seperti tadi yang telah kita sebutkan dari faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, istihbab ifradihah fil ukhrayaini. Hukumnya mustahab, sangat disukai, hukumnya disunnahkan untuk seorang hanya membaca surah Al-Fatihah menyendirikan, enggak usah digandengkan dengan surah yang lainnya. Enggak usah digandengkan dengan surah yang lainnya, khususnya pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Kalau bahasanya Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah la tusyra', tidak disyariatkan. Kalau bahasanya Al-Imam Sa'idi alaihi rahmatullah istihbab, mustahab hukumnya untuk menyendirikan Al-Fatihah. Karena memang ini hukum asalnya ikhwati fillah ya ra'akumullah, tapi tidak berkaitan dengan sihhatus shalah. Artinya ketika seorang ternyata di rakaat ketiganya dia membaca satu surah, maka sholatnya tetap teranggap sebagai sholat yang sah dan tidak perlu diulangi sholat tersebut. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, apa yang telah disebutkan oleh para ulama al-fuqaha secara khusus adalah istihbab tatwil rak'atul ula min ats-tsaniyah. Hukumnya adalah mustahab, sesuatu yang disukai, disunnahkan untuk seorang lebih memperpanjang rakaat yang pertama dibandingkan dengan rakaat yang kedua. Akan tapi sebagian para fuqaha yang lainnya menjelaskan bahwa di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu faedah secara umum apa yang kita ambil dari hadis ini ikhwati fillah yarhamakumullah, bahwasanya rakaat pertama itu memang afdalnya, sunnahnya lebih dipanjangkan daripada rakaat yang kedua. Tapi ternyata di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam bab al-qira'atu fi dhuhri wal asri, bab qira'ah salat zuhur dan asar, dalam nomor hadis ke-452 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda. Ini yang sedikit memberikan hukum yang berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh para fuqaha kesimpulannya. Dalam hadis tersebut disebutkan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raq'ataini al-ulayaini fi kulli raq'atin biqadri 30 ayah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada pada salat zuhur, khususnya pada salat khususnya pada saat rakaat al-ulayaini, rakaataini al-ulayaini, khususnya pada dua rakaat yang pertama. Khususnya pada dua rakaat yang pertama. Fi kulli rakaatin, di setiap rakaatnya bi qadri 30 ayat. 30 ayat, 30 ayat. Artinya tidak ada yang lebih panjang. Sampai di sini nanti akan kita bacakan kelengkapan dari hadisnya. Sebahagian para fuqaha mengambil sebuah kesimpulan bahwa tidak harus, tidak wajib rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Bahkan di dalam sebahagian salat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti misalkan salatul Id atau salatul Jumat, yang seperti kita ketahui bersama di antara yang disunnahkan oleh beliau, yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama al-a'la dan di rakaat kedua al-ghasyiyah. Yang mana al-a'la itu lebih pendek daripada al-ghasyiyah, al-ghasyiyah lebih panjang. Maka begitu pula keadaannya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat pertama daripada yang kedua, seperti dalam riwayat yang ini, malah terkadang sama, menyama ratakan antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. 30 ayat, 30 ayat. Maka faedah yang bisa kita ambil ikhwati fillah yarhamakumullah, mana yang lebih memudahkan untuk kita? Kalau bisa kita amalkan semuanya, amalkan semuanya, karena pernah dilakukan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua? Pernah juga memanjangkan rakaat kedua daripada rakaat yang pertama. Pernah juga sama, menyamakan antara rakaat pertama dan kedua, seperti apa yang ada di dalam riwayat ini. Ini selesai pembahasannya. Maka faedahnya silahkan untuk kita amalkan di setiap keadaan sholat-sholat kita. Tiga jenis bacaan tersebut. Kemudian, apa yang telah kita sebutkan tadi dari faedah yang disampaikan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Si'di alaihi rahmatullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dua rakaat terakhir hanya membaca surah Al-Fatihah. Wa fi ar-rak'atainil ukhrayaini kata Abu Qatadah Al-Ansari bi ummil kitab. Kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah bi ummil kitabi faqat, hanya membaca Al-Fatihah. Lantas bagaimana dengan dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat? Boleh tidak membaca? Maka kita katakan hukum asalnya boleh. Tapi kalau kita mau yang afdal, sesuatu yang utama, yang lebih baik, maka mencukupkan dengan apa yang telah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hanya sekedar membaca Al-Fatihah sendirian faqat. Setelah selesai amin, maka ambil takbir untuk rukuk. Lalu mana dalilnya kalau boleh kita menambah surah setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Ini lanjutan dari redaksi hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu arda yang tadi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pada penggalan yang pertama membaca surah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Sekali lagi, pada dua rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau kurang lebih membaca 30 ayat dari masing-masing rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat pertama 30 ayat, rakaat kedua 30 ayat. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam lanjutan redaksi hadis ini? Wa fir rak'ataini al-ukhrayaini qadra 15 ayah. Dan pada rakaat yang ketiga, keempat, dua rakaat yang terakhir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkisar 15 ayat. Au qala an-nisfu min dzalik, atau mungkin setengah dari itu. Sekitar 15 ayat atau mungkin setengahnya 7 atau 30 ayat, setengahnya 15. Al-muhim ada yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada rakaat yang rakaataini al-ukhrayaini, pada dua rakaat yang terakhir, yaitu pada rakaat ketiga, keempat dari salat az-zuhur, khususnya dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Dinil Khudri, karena beliau mengatakan di awal hadisnya kana yaqra'u fi salati dzuhri. Jadi dalam salat zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atainil ulayaini, dua rakaat pertama masing-masing yang membaca 30 ayat, dua rakaat yang terakhir yakni tiga dan keempat 15 ayat, 15 ayat. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang membaca surah walaupun dia berada pada rakaat ketiga, walaupun dia berada pada rakaat yang keempat, dan tidak menyendirikan surah Al-Fatihah pada rakaat-rakaat tersebut. Dan disebutkan oleh Imam An-Najmi alaihi rahmatullah ketika mengomentari hadis Abi Sa'id Dinil Khudri radhiyallahu taala anhu arda ini, wal jam'u bainahu wa baina hadis Abi Qatadah, dan cara untuk kita menggabungkan antara hadis ini dengan hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhum ardhahum, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadza wa hadza, beliau mengamalkan yang ini, begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam mengamalkan yang itu. Jadi dua keadaan semuanya diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah diamalkan oleh beliau. Rakaat ketiga dan keempat beliau sandingkan dengan surah yang lain pun pernah diamalkan oleh beliau. Wa anna al-kull jaizun, dan semua metode ini, semua cara ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Selesai penukilan dari Al-Imam An-Najmi alaihi rahmatullah. Maka ini ikhwati fillah yarakumullah yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yang insyaallah taala ada beberapa pembahasan terperinci di pertemuan berikutnya akan kita bahas berkaitan dengan hadis yang kedua ini, dan kita akan bawakan sedikit faedah dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin Al-Faqih alaihi rahmatullah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi.